Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtatsatuha fa inna kullal muhtatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minannar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai kita membahas berkaitan tentang masalah hibah dan terakhir membahas tentang minar rujuk fil hibah, termasuk ya mengambil kembali hibah adalah membeli apa barang yang telah dihibahkan. Ya, kan fi rahmakumullah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah bagaimana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ya kuda yang telah ia berikan untuk dibeli lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'hu, mengatakan demikian, jangan dibeli. Meskipun diberikan hanya satu dirham harganya. Ikhwani fiddin rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum. Di situ ditarik kesimpulan bahwasanya syira'ul hibah minal mauhub lahu termasuk daripada rujuk. Silah ya, rujuk filib. Ikhwani fiddin rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum. Dan insyaallah kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Dan masih dalam pembahasan tentang al-atiyah, pemberian, tapi dengan bentuk yang lain, yakni hadiah. Sebagaimana disebutkan pada kesempatan yang lalu, ya, al-hadiyah nau'un minal hibah. Hadiah itu ya jenis daripada hibah. Ya, dan dia adalah tamlikun min ghairi iwadin, sama nawarakulah, tapi ada tujuan-tujuan yang ingin diraih dalam hadis. Di antaranya disebutkan di dalam hadis ini yaitu husulul mahabbah. Nggih, hayat rahmakum, husul mahabbah ya bainal muhti wal muhtala, nggih, yaitu dihasilkannya kecintaan antara orang yang memberikan hadiah dan orang yang diberi hadiah. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat nanti, ya, bahwasanya hadiah itu salah satu faedahnya adalah menghilangkan dendam. Ya, terkait dengan penjelasan lebih lanjut, kita akan lanjutkan nanti. Sebelumnya kita baca dulu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam warakallahu. Man hafdzul hadis, falyaqra. Barakallahu fiik. Jazakum khair. Nah, kita ya. Ya khali fiddin rahmah rahmukum syami'an wa barakallahu fikum. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keridhaannya kepadanya. Ai Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, qala, beliau bersabda tahatu tahabu. Tahatu tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencinta. Ya khali fitin rahmah rahmuk mujahim barakallahu. Rawal Bukhari fil adab. Yani fil adab bil mufrad. Wa abu ya'la bi isnadin hasan. Khali fitin rahmah rahmuk mujahim barakallahu. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam As-Sunani, beliau menyatakan barakallahu fikum sebagaimana dalam Subulus Salam, al-hadis akhrajul Baihaqi wa ghairuhu fi kulli riwayatihi, fi kulli ruwatihi maqalun. Fi kulli ruwatihi maqalun. Wal musannif qad hassana isnadahu. Qad hassana isnadahu faka'annahu lisawahidihi. Demikian kata Imam As-Sunani. Kata Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Baqi dan yang lainnya. Dan pada setiap rawi-rawinya ada perbincangan. Dan musannif di sini menghasankan sanadnya, seakan-akan beliau melakukan demikian karena penguat-penguatnya. Allati minha al-hadis, di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh beliau di urutan selanjutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahatu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Fa innal hadiyata tasullus sahimah, dikarenakan hadiah itu bisa melepaskan kedengkian, dendam, hikam. Rawal Bazzar bi isnadin dhaif. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khalifatun rahmahumukum jalan barakallahu. Ya, hadis ini yang diisyaratkan oleh nama barakallahu fikum As-Sunani, Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala, terkait dengan alasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghasankan hadis di atas. Khalifatun rahmahumukum jalan barakallahu fikum. Alakul hal, ya, hadisnya hasan. Ya, khalifatun rahmahumukum jalan. Sekarang, As-Sahimah bisin al-muhmala, as-sahimah bisin al-muhmala, maftuhatun wa kha mujamatun wa musnatun tahtiyatun fil qamus sahimah usuhimah. Di dalam kamus dibaca sahimah, juga dibaca suhimah. Nama raklafik bidomil bidomisin maknanya adalah al-hiqdu, dendam. Halibit entah marahmuk. Wafi ba'til al-fat dan pada sebagian lafad hadis ini disebutkan dengan kalimat tadhabu waharas sadri bi fathil waw wal ha al muhmala wa wal hiktu aidan amaraku. Jadi hadiah itu amaraku bisa menghilangkan waharas sadri, yaitu al hiktu, dendam. Khalifat rahmah rahmukumullah. Kata Imam As-Sunani rahmahu ta'ala, wal ahadis wa illam yukhil an maqalin, wal hadis wa illam yukhil an maqalin, dan hadis meskipun tidak lepas dari kritikan, amarakulafikum ya yeah. Fa inna lil hidayati fil qulubi mauqi'an la yakhfa, kata beliau Al-Imam As-Sunani rahimahutaala. Maka sungguh hadiah, fa innal hadiyata fil qulubi mauqi'an la yakhfa, ya, puasanya hadiah itu memiliki pengaruh yang sangat dalam dalam hati. Ya. Khairatun rahmanakum. Sehingga termasuk salah satu cara nawarakallahu fikum dalam kita memberikan apa, mengupayakan kelembutan hati. Yes. Ya. Kalau fitnah marahnukum jalan barakallahu fikum. Terutama bagi seorang dai, hal semacam ini sangat apa? Sangat diperlukan. Kalau fitnah marahnukum jalan barakallahu fikum, memberikan hadiah. Kalau fitnah marahnukum jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini kalau fitnah marahnukum wa diambil kesimpulan. Yang pertama, istihbabul hadiah, disunahkannya memberikan hadiah. Namorakulawin. Bahwasanya termasuk amalan yang bisa mendatangkan kecintaan pada masing-masing pihak itu adalah at-tahadi, saling memberikan hadiah. Ya. Dan itu termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'barakallahu fikum. Karena al-mahabbah bainal ibad itu termasuk daripada iman. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'min. Ya, tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sampai kalian saling mencinta, sampai kalian beriman. Amar. Wa la tu'minu hatta tahabu. Ya. Kalimat itu orang, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencinta. Kalau kita entah mengkumu melihat ini, am konteksnya berkaitan dengan salam ya. Maka juga kita bisa ambil faedah, termasuk yang bisa memberikan efeknya antara dua belah pihak terjadinya kecintaan awal klub. Yang pertama ya at-tahadi, ini yang disebutkan ini. Yang kedua amar klub ifsa usalam. Khalifat entah warahmukum memberikan, menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Khalifat entah warahmukum syaitan barakallahu. Nah, ya, sehingga ini termasuk apa? Termasuk disyariatkan. Ya, hal disyariat. Dan ini dimasukkan di dalam bab namarakallahu fikum al-atiyah, dikarenakan hibah na'un minal atiyah. Apa hadiah na'un minal hibah atau atiyah namarakallahu fikum. Jelas ya? Ya khalifin rahmah rahmukum syu'in barakallahu fikum. Ya, yaitu at-tamlik bil mal bi ghairi iwadin. Ya, at-tamliku bil mal bi ghairi iwadin, sama hibah juga demikian. Ya, atiyah juga demikian. Sedekah juga demikian. Ya, itu memberikan harta kepada pihak yang lain dengan tanpa berharap ganti. Saya. Harifin rahmukum jami'an barakallahu. Ya, sekaligus di sini di antara tujuan kita memberikan hadiah kepada orang pihak yang lain adalah namarakallahu fikum, ya, memperoleh kecintaan mereka kepada kita. Ya, ya khalifin rahmukum. Dan sangat efektif untuk meredakan permusuhan. Itu namarakallahu fikum hadiah. Namarakallahu fikum. Khalifatun rahmah rahmukum syair barakallahu fikum. Betapa banyak namarakallahu fikum yang tadinya seorang itu namarakallahu fikum punya, ya, yeah, syekh dengan kita namarakallahu fikum dengan hadiah cair. Ya, yeah, cair. Masya Allah kondisinya. Makanya namarakallahu fikum, ya, yeah, sangat dianjur. Ya, khalifatun rahmukum. Dan jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadiah itu laha syurut, punya berapa syarat. Na'amarakallahu fikum. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan na'amarakallahu fikum faedah, yang pertama dari hadis ini, istihbabul hadiah. 6. Belum memberikan alasan yang dikarenakan Nabi SAW memerintahkannya. Na'amarakallahu fikum. Setelah itu beliau menjelaskan tentang 6. Ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya. Kata beliau, walakin la budda lidzalika min syurutin. Akan tapi harus disertai dengan syarat-syarat. Walakin syarat yang berlaku pada hibah, berlaku pada hadiah. Paham ya? Termasuk, ya, min jaizit tasarruf. Dari orang yang tasarrufnya boleh. Ya, yaitu akil baligh. Ya. Khalifatun rahmah rahmukum syahil barakallahu. Harus dari sini. Khalifatun rahmah rahmukum jual barakulah. Kemudian berikutnya. Ayyakunal muhdi. Ayyakunal muhdi. Qatiran alaiha. Ini yang syarat berikutnya. Muhdi, pihak yang berikan hadiah, itu mampu ngasih hadiah, ya. Yeah. Kalau nggak mampu, terus hadiahnya diberikan dalam bentuk apa? Lo nggak mampu, kan gitu ya? Harus mampu. Qadiran 'alaiha, ya. Yeah. Fala yadhabu, ya. Yeah. Yastadinuha, summa yuhdiya. Maka nggak perlu dia pergi cari utangan, kemudian apa? Menghadiahkan. Nggak perlu. Nah, warakallahu. Demikian kata Asyih. Nawarakallahu. Ya. Kama yaf'alu ba'dun nas. Yastadinu qimatal hadiyah. Thumma yuhdiha. Ila tajirin au amirin au malikin. Yarju min warai dhalika. Ayyukta aksar. Thumma qatla yukta wa yunsa. Falabutta min hadal qaid. Nawarakallahu. Kata beliau demikian. Jadi yang memberikan hadiah harus mampu. Ya. Kalau mampu kan enggak perlu utang. Kalau enggak punya, enggak usah utang-utang. Ya, yeah. Enggak usah utang-utang. Ya, yeah. Belum menyebutkan seperti yang dilakukan oleh banyak pihak. Na'amarakallahu fikum. Mereka utang, ya, yeah, untuk memberikan hadiah. Entah itu kepada seorang pedagang, seorang bisnis, atau amir, penguasa, atau raja. Berharap supaya nanti dia diberi lebih banyak. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Dari amir tersebut, dari pedagang tersebut, ya, dari raja tersebut. Ya, khalifatun rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Ya, kemudian terkadang dia diberi, terkadang dia dilupakan. Na'amarakallahu fikum. Sehingga harus dengan qaid ini, kata beliau. Ya. Enggak usah berat-beratkan diri di dalam memberikan hadiah. Qalibit rahmanahum jazal barakallahu. Wa syaratu tsani. Syarat yang kedua, alla takuna aunan lil muhta ilaihi ala ma'syatillah. Ya, hadiahnya tidak menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak yang diberi hadiah. Ya, enggak boleh tak kasih hadiah sama antum. Ya. Tapi hadiahnya berupa apa? Ya, PS. Ya, PS. Ya, PS apa itu, PS? PlayStation ya. Nah, rakulah. Ya, akhirnya dia nak warakulah. Aku main PS, nak warakulah. Aku seharian penuh. Lupa sholat, lupa belajar. Wah, ini masih ada warakulah. Jangan. Ya. Kalimat yang telah maaf. Ini yang ditekan lebih. Banyak mungkin syarat-syarat. Ya, berlaku. Untuk hadiah ini, nak warakulah. Berlaku pula pada semua api. Hadiah dan hibah. Jelas ya. Ya, qarifitullah warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting adalah min jaizit tasarruf. Dari orang yang tasarrufnya diperkenankan. Paham ya? Alhamdulillah. Min fawaid hadzal hadis. Termasuk faedah hadis ini adalah annal hadiyata sababun lil mahabbah. Bahwasanya hadiah itu sebab terwujudnya kecintaan. Ya, dari pihak yang memberikan hadiah, ya, itu wadih. Orang yang memberikan hadiah itu enggak akan memberi hadiah kalau enggak cinta sama yang dikasih. Ya, biasanya itu amarokla. Wujud ungkapan amarokla rasa cintanya diwujudkan dengan hadiah. Ya, lebih wadih lagi bagi pihak yang dikasih. Amarokla. Ya, kenapa? Al-qulubu yamilu ila man ahsana ilaiha. Hati itu akan condong kepada pihak yang berbuat baik kepada. Naam. Kalimatnya wal mahabbah, sementara mahabbah itu melul qalb. Itu kecondongan hati kepada orang yang dicintai. Kalimatnya rahmakumullah wa barakallahu. Qari bi tin rahmahu jul barakallahu. Naam. Naam. Kalau ternyata hadiah seperti itu, nomor posisinya, maka ini hal penting. Karena apa? Sebagaimana disampaikan oleh disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk sesuatu yang ya menunjukkan akan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya saling cinta antara kita dan antara saudara kita. Maka bergembiralah bagi mereka yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Khalifatin rahmahukum jazal barakallahu fikum. Kata beliau, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala dzalika jawaban lil amri biha. Yeah. Ya. Ya khalifatin rahmahukum. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan hal itu yaitu al-mahabba ini al-amr sebagai jawab terhadap perintah. Nah, marakallahu jawab tolak jawab terhadap perintah. Fikulit tahadu. Ini ya, itu perintah kan? Terus jawabnya tahabu. Ya, dengan sebab engkau saling ngasih hadiah, ya, niscaya akan mengakibatkan kecintaan di antara kalian. Begitu. Paham ya? Ya, khalifiddin rahman wa rahmukum jayin barakallahu. Wa min fawaid hadzal hadis. Dan termasuk faedah hadis ini adalah annahu yanbaghi lil insani ay yaf'ala kullama fi jalbil mawaddah bainahu wa bainan nas. Seyogyanya bagi manusia untuk berupaya melakukan segala perkara yang bisa mendatangkan kecintaan antara dirinya dan antara manusia. Sawa'an fil hadiyati, baik dalam bentuk hadiah, au fi linil janibi, atau dengan sikap yang lembut kepada mereka, au fil kalamil hasan, atau dengan cara bertutur sapa yang baik, au fi talaqatil wajhi, atau dengan cara bermuka manis ketika bertemu, senyum. Nah, barakallahu wa kullu ma yujibul mawaddah bainaka bainan nas faf'al biqaddil mustata. Maka segala perkara yang bisa menyebabkan kecintaan antara dirimu dan manusia, maka hendaknya kalian lakukan semampu kalian. Nah, barakallahu esto enak-enak nah barakallahu. Ini apa hidup saling mencinta di antara manusia enak nah barakallahu. Ya kali bisa entah marah makmujal barakallahu. Di sini konsep ananiyah dalam hidup enggak ada. Egoisme. Nah barakallahu. Karena kenyataannya manusia itu enggak bisa egois. Nih, butuh orang lain. Nah barakallahu fikum. Kali bidin rahmah rahmukmujal barakallahu. Kemudian ya kali bidin rahmah rahmukmujal barakallahu fikum. Termasuk faedah daripada hadis ini na barakallahu fikum. Puasanya ya kali bidin rahmah rahmukmu hadiah itu bisa menghilangkan kedengkian. Nawaraklaw. Ya. Ini tip nawaraklaw bagi mereka-mereka yang punya duit, nawaraklawikum. Ya, jangan disai terus ya nawarak duitnya itu. Ya, jangan dikumpulkan saja uangnya itu, nawaraklaw. Ya. Cobalah dengan bentuk hadiah kasihkan kepada tetangga-tetangga. Ya. Kalibitullah marahmukumujal farakulafikum. Yeah, dengan tanpa kau tujukan untuk keamanan hartamu, yeah, itu akan sudah terwujud keamanan bagi harta. Kalibitullah marahmukumujal farakulaf. Berbeda dengan orang yang mementingkan dirinya, nah farakulafikum. Yeah, duitnya disimpan terus. Nah. Yeah, orang hanya mandang indahnya kehidupan dia, glamornya kehidupan dia. Yeah. Yang dengan itu akan munculkan kedengkian, munculkan hasad dan lain sebagainya. Ya, kalibitin rahmah rahmukum. Apa gunanya harusnya buahnya kanan kiri hasad semuanya? Ya, kanan kiri pingin harta itu hancur. Nah untuk bila mentali. Ya, maka lambat laun ya akan hancur. Nah warahmatullah. Kalibitin rahmah rahmukum. Ini penting nah warahmatullah. Fa'inal hadiah tasullus sakhim. Karena hadiah itu bisa melepaskan kedengkian. Ya. Yeah. Falibidin rahmah wa rahmukumujal barakallahu. Apalagi sama santri ya. Na'am warakallahu. Masya Allah. Ini tip bagus. Na'am warakallahu. Untuk bisa apa? Saling mengeratkan hubungan antar sama santri. Saling ngasih hadiah. Kali bintah marah mukmin jalbar. Nah, kali bintah marah mukmin jalbar. Ada pertanyaan. Nah, Khalifatin Rahmah Rahmukumujal Barakallahu Fikum. Pertanyaan, bagaimana kalau saya memberi barang, misalnya mobil ke si A. Setelah berapa hari, si A datangi saya, menawarkan mobil tersebut, ya, mau nggak kamu beli? Yang nawarkan apa? Yang dikasih nah barakallahu. Ya kali bintah marah makmujal barakallahu. Bolehkah saya membelinya laki na'am warakullahu fikum. Zahirnya na'am warakullahu fikum. Tidak boleh. Ya, zahirnya. Ini berdasarkan hadisnya Umar, radhiyallahu anhu, na'am warakullahu fikum. Keyakinan besar Umar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, dari kuda yang ia berikan ketika dia na'am, ditawar. Ditanya, insya Allah akan diberikan. Kenapa? Sudah disia-siakan kan itu. Ya kalau itu dah marah kemudian barok. Sehingga, tidak. Kalau bisa barakallahu fikum disarankan. Bisa jadi orang yang dikasih itu butuh duit kan itu ya. Sarankan ke tempat yang lain. Antum jual di sana aja. Nah barakallahu. Ya, jual ke situ. Nah barakallahu. Kalau antum masih berkehendak apa mendapatkan mobil tadi, antum beli dari orang lain bukan dari dia. Ya, wallahu a'lam bish. Nah, afan, apa hukum menggulung pakaian dalam sholat? Ada sebuah hadis, ya, wala yakubbu sa'aran wala sauban. Nah, warakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadis tersebut di dalam apa? Dalam sifat sholat Nabi. Nah, yaitu tidak melipat atun amarakallahu. Kalau ini apa? Rambut itu dikumpulkan ya, wala yakubbu sa'aran wala sauban, dan demikian pula barakallahu fikum baju. Nah barakallahu qali bi tullah marhamukum jazal barakallahu fikum asan. Kalau bisa enggak usah dilakukan karena ada di situ Allah alam besar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang yang kita beri hadiah itu menolak, apakah dia berdosa? Kalau dosa, Allah alam bisawab, enggak lah. Insyaallah, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Tapi na'am warahmatullahi wabarakatuh, mimbab adab, hendaknya diterima. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. Seberapapun hadiah yang dikasihkan kepada kita. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini entah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, karena hadiah itu bisa nah warakallahu fikum menyebabkan terjadinya, terwujudnya kecintaan di antara orang yang memberikan hadiah dan orang yang dikasih hadiah. Nah warakallahu fikum. Begitu ya. Kalau sampai dosa enggak nerima itu, wallahu a'lam. Ya. Nah, apa hukum seorang memberi hadiah kepada wanita ajnabiyah? Pada asalnya memberi hadiah kepada siapa saja enggak ada masalah, amarakallahu. Yang ada masalah itu tujuan kamu ngasih hadiah. Ada apa kamu amarakallahu memberikan hadiah kepada wanita asnabi? Ya jangan ada utang dibalik gimbal. Ya kan? Amarakallahu. Sekali wit entah marahmukmu jual barakallahu. Ya, selama diberikan dengan adab-adab tidak sampai melanggar syariat enggak ada masalah. Amarakallahu. Kan ya? Sekali wit entah marahmukmu. Biasanya yang seperti itu ada motif-motif. Gitu ya. Nah, warakulah. Biasa anak muda. Nah, warakulah. Bolehkah membeli barang lagi yang telah? Boleh. Nah, warakulah. Ya. Yeah. Boleh. Nah, misalnya sampean anak warakulah. Ya. Beli ayam. Nah, warakulah. Ya, atau ya, nah barakallahu fikum menjual ayam. Ayam antum dan antum jual kepada orang lain. Ini dan bab beda babnya dengan memberi apa? Atiyah, hadiah, hibah, beda. Nah barakallahu. Lain halnya kalau antum sudah kasihkan. Nih, ayam tak kasihkan sama antum, nah tak beli lagi enggak boleh. Ya, gitu ya. Ya kali fitnah mah. Tapi kalau sampean jual ayam dijual nah barakallahu dan sampean beli lagi ayam tersebut. Waduh, eman re ayamnya kok dijual. Tak beli lagi. Nah, marokloh. Ya. Dengan kesepakatan sesuai dengan harga pasar. Ya masalah. Nah, marokloh. Ya. Ya kali bintah. Marah maksudnya. Bagaimana dengan hasil ujian remedi kemarin sudah di kantor situ siap dibagikan sama antum insyaallah. Nah, warakallahu. Hasilnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Nah, warakallahu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.